terdiam, ku termenung. Aku ini siapa? Pasanganmu atau musuhmu? Sikapmu yang membingungkanku. Banyak hal terlewati, waktumu tak saja padaku, ku tak apa.